Sisi Alamin yang terdiri dari Ananda Kia, Sahal, Birma, Ablaka, Adam, Hilmi, dan Baru. Tepuk tangan yang mulia. Allah. Ya Rasul.